Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Khan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kemarin saya sampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Anas bin Malik bahwasanya beliau melewati satu kaum yang mendapatkan musibah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidakkah mereka-mereka itu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-afiyah? Maka di dalam hadis ini ada dalil yang menunjukkan bahwasanya apabila seorang hamba dia meminta al-afiyah, keselamatan kepada Allah, maka Allah azza wa jal akan berikan kepadanya afiyah. Dan sesungguhnya seseorang itu tidaklah ditimpakan kepadanya musibah kecuali dia meninggalkan zikir dan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang itu istimrar, selalu dia berzikir dan berdoa kepada Allah, idman terus menerus, dia tidak meninggalkan zikir-zikir yang dianjurkan dan disunnahkan oleh Rasulullah SAW seperti zikir pada pagi hari dan petang hari. Bagi orang yang terus-menerus mengucapkannya, fa innahu yakunu fi hisni hasinin, maka sungguh dia berada dalam satu benteng yang kokoh yang menghalangi dan mencegah dia terkena musibah. Biman jati min wuqu'is surur 'alaihi, dan selamatkan dari terjatuhnya atau menimpanya kepada dia kejelekan-kejelekan. Kalau seseorang ditimpa satu musibah, wa in usiba bi syai'in min dzalik fa bi taqsirihi, kalau seseorang itu ditimpa dengan satu musibah, satu bala, karena itu taksirnya dia, karena itu disebabkan kelalaiannya dia di dalam berzikir kepada Allah dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Aban Ibn Uthman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala rahimallahu ta'ala, sebagaimana disebut dari hadith Aban bin Uthman An-Nabihi, hadith dari Aban Ibn Uthman, anak dari Uthman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, An-Uthman dari Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala idza asbaha wa idza amsa thalathan, barang siapa yang mengucapkan ketika di pagi hari dan ketika di sore hari, salasan, tiga kali, Bismillahilladzi la yadurruhu masmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim lam yusibhu syai'un ay mimma yakrahu. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala dalam Al-Mishkah, Mishkatul Masabih. Rasulullah mengatakan, siapa saja yang mengucapkan di waktu petang, waktu pagi dan ketika petang sore hari 3 kali, ini termasuk zikir pagi dan petang. Bismillahilladzi, dengan nama Allah Azza wa Jal, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama, tidaklah menimpa bersama dengan namanya Allah sesuatu, tidak memberikan madarat dengan namanya Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu pun, tidak bisa mencelakai sesuatu pun dengan namanya Allah subhanahu wa ta'ala di bumi dan di langit. Wa wassamil alim, dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka lam yusibhu syai'un, siapa yang mengucapkan ini tidak akan menimpa kepadanya sesuatu pun, tidak menimpa musibah sesuatu kepadanya. Mimma yakra, apa-apa yang dia benci, apa-apa yang dia tidak inginkan berupa gangguan-gangguan, maka itu tidak akan menimpa kepadanya kalau dia membaca zikir ini sebanyak 3 kali. Ini termasuk dari zikir yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, bagaimana melindungi diri kita dari sesuatu yang mencelakakan kita, sesuatu yang menyakiti kita, sesuatu yang kita tidak senangi, musibah dan yang lainnya. Aban Ibn Utsman, beliau tertimpa penyakit yang dikenal dengan al-falaj, al-falaj, yaitu kelumpuhan pada anggota badannya. Dan beliau tertimpa dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika menyampaikan hadis ini, nadhara ilaihi sami'uhu nadratan, orang yang mendengarkan hadis yang disampaikan oleh beliau An Utsman bin Affan dari bapaknya, orang yang mendengarkan tersebut melihat kepadanya dan memandang dirinya. Kenapa orang melihat kepada dia? Seolah-olah orang itu mengatakan, kamu sekarang meriwayatkan sebuah hadis, tetapi keadaan engkau seperti itu. Kalau engkau mengamalkan hadis ini, niscaya kamu tidak tertimpa dengan satu musibah, kamu terkena sakit. Maka kamu tuh di antara 2 perkara. Imma antarwi anin nabi ma la ta'malu bi, bisa jadi kamu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis, tapi kamu sendiri tidak mengamalkan sehingga kamu kena sakit. Padahal dalam hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mengucapkannya 3 kali di waktu pagi dan baca lagi 3 kali di waktu petang, maka tidak akan menimpa kepadanya sesuatu pun. Tidak tertimpa sakit, tidak tertimpa musibah kepadanya. Berarti kamu meriwayatkan di sini, kamu tidak mengamalkan hadis tersebut, buktinya kamu kena sakit, lumpuh sebagian anggota badanmu. Karena sungguhnya hadis ini adalah ismatun wa najatun. Hadis ini adalah ismah, penjagaan dan keselamatan. Minan yusibaka asyalal. Dan keselamatan dari tertimpa kelumpuhan. Wa ma dzalik faqad usibta bihi. Tapi bersama dengan itu engkau tertimpa penyakit kelumpuhan. Jadi kamu meriwayatkan hadis dan kamu tidak mengamalkannya, atau annaka takdzibu fi, engkau dusta meriwayatkannya. Dua kemungkinan. Kamu dusta meriwayatkan hadis ini, hadis ini tidaklah sahih, tidak ada dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah hadis itu benar cuma kamu tidak mengamalkan. Maka beliau mengatakan, wallahi ma kadzabtu ala Utsman, aku tidak berdusta atas Utsman. Wa ma kadzaba Utsman ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu tidaklah berdusta atas Nabi. Tapi kenapa tertimpa musibah? Beliau mengatakan, walakinni laila usabtu bil falij wadibtu fa'ansanil ghadab an adkura hadha dzikr. Satu malam itu aku marah, aku ditimpa penyakit tersebut, kelumpuhan itu, karena aku marah. Maka kemarahan itu membuat aku lupa untuk menyebutkan zikir ini. Maka menimpa kepadaku apa yang menimpa kepadaku. Ini kena sakit, lumpuh sebagian anggota badannya, tidak bisa digerakkan. Wa kana amrullahi maf'ula. Dan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala itu pasti terjadi. Dilupakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab kemarahan dia, sehingga dia tidak menyebutkan zikir ini, yang biasanya dia terus berzikir kepada Allah, mengucapkan ini. Di satu malam atau di petang hari dia lupa membaca zikir ini, lalu kemudian tertimpa apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala padanya. Maka musibah yang menimpa apa saja bentuknya, pada harta kita, pada badan kita, sakit dan yang lainnya, itu bisa disebabkan karena kelalaian kita di dalam menjaga diri kita. Kita lalai dari zikir, kita lalai dari doa. Padahal Rasulullah SAW telah menyebutkan kepada kita, mengajarkan kepada kita al-ismah wal-najah, penjagaan dan keselamatan. Ini termasuk zikir yang agung, yang bagi ayu hafid alaihal muslim, selayaknya, seyogianya seorang muslim untuk menjaganya. Setiap pagi dan setiap petang, agar kita itu mendapatkan penjagaan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dan agar kita tidak tersimpa secara tiba-tiba, kita tidak sangka, kita tidak duga bala atau dharar atau yang semisalnya. disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam kitab Futuhat Rabbaniyah, Ibnu Allan menceritakan, qala Imam Al-Qurtubi, dan hadis hadis Imam Al-Qurtubi mengatakan tentang hadis ini, hadza khabarun sahihun wa qaulun sadiqun, ini adalah khabar yang sahih, khabar yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qaulun sadiqun, dan ucapan yang benar, ucapan yang jujur. Alimnahu dalilahu dalilan, kami belajar untuk menjadikannya sebagai dalil, wa tajribatan, dan sebagai pengalaman. Fa inni mundu sami'tu bihi, fa inni mundu sami'tu sami'tuhu, sesungguhnya aku sejak aku mendengarkan hadis ini, amilatu bihi, aku mengamalkan, aku baca setiap pagi dan petang. Falam yadurrani syai'un, tidak memudaratkan, tidak mencelakakan, tidak membahayakan kepadaku suatu pun. Ila antaraktuhu, sampai aku meninggalkannya. Satu saat beliau tidak membaca zikir ini. Fa ladaqtani aqrabun, lalu menyengatku seekor kalajengking, bil Madinah, di Madinah. Lailan, satu malam aku tersengat kalajengking di satu malam. Fa tafakkartu, aku pun berpikir, kenapa aku sampai disengat kalajengking. Tiba-tiba faida ana qad nasitu an ata'awwad bitilkal kalimah, tiba-tiba ku ingat, ana qad nasitu, sungguh aku lupa untuk ata'awwad, meminta perlindungan dengan kalimat ini. Dan beliau selalu mengamalkan, dan Allah Subhanahu wa taala berikan afiah, keselamatan kepadanya, tidak terkena gangguan, tidak terkena sengatan binatang berbisa. Begitu beliau lupa membacanya di satu malam, dia lupa, lalu kemudian tersengat kalajengking, lalu beliau tersadar, oh ternyata beliau tidak membaca ini, lupa. Demikian juga disebutkan kisahnya Abu Darda, terjadi kebakaran di kampungnya, rumah di sebelahnya, kanan kirinya terbakar, tetapi rumah beliau tidak terbakar. Setelah ditanya, beliau mengamalkan ini. Setelah aku mendengarkan hadis Nabi dari hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun mengamalkannya. Lalu dia baca terus. Pagi hari kita baca, selesai salat subuh, baca zikir ini. Bismillahirrahmanirrahim. La yadur ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa was-sami'ul 'alim. Dia baca singkat. Tapi banyak di antara kaum muslimin melupakan ini. Ketika selesai sholat subuh, zikir pagi ditinggal. Demikian juga setelah sholat asar, zikir petangnya ditinggal. Hal ini termasuk bentuk penjagaan kepada diri kita. Dengan zikir tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjagaan kepada seorang hamba. Kemudian, ما يؤخذ من الحديث faedah hadis, apa yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, bayanu fadli du'a bihadil ibarah al-jami'ah, penjelasan tentang keutamaan doa bihadil ibarah, dengan ibarah yang mencakup ini, dengan ungkapan, dengan kalimat yang mencakup, yang menyeluruh, terkandung di dalamnya seluruh keselamatan di dunia dan di akhirah. Doanya singkat tapi mencakup. Al-afwa wal-afiyah, kita minta al-afwa, diampuni dosa-dosa kita, diselamatkan kita dari azabun nar. Fahad al-ibara al-latifah min jawami'id du'a, dan ibara yang latifah, yang ringkas ini, min jawami' du'a, termasuk jawami' du'a, doa yang aling mencakup. Seperti juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ini juga doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, doa yang ringkas tapi mencakup. Termasuk induk-induk doa. Demikian pula ini, minta kepada Allah al-afwa wal-afiyah di dunia wal-akhirah. Lianna hadha ad-du'a yatadammanu al-afiyah min al-fitan wal-amrad was-sihr wa syarril asrar wal-masa'ib. Karena doa ini mengandung padanya al-afiyah, diselamatkan atau keselamatan dari fitnah, dari sakit, dari terkena sihir, dari kejelekan-kejelekan dan musibah-musibah, dan yang selainnya di dunia ini. Di terkandung keselamatan dari fitnah, dari sakit, dari segala sesuatu yang tidak disenangi, kejelekan-kejelekan dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah lindungi kita darinya. Wa yatadammanu al-afiyah min adhabi ma ba'da al-maut, dan juga terkandung di dalamnya doa ini adalah al-afiyah, keselamatan min adhabi ma ba'dal maut, dari azab setelah kematian, ka adhabil qabri wa adhabin nar. Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan padanya dari adhabil qabr, ketika setelah kematiannya, ketika di kuburan, dikubur di alam barzakh, Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari azabnya al-qabr, sampai kemudian Allah bangkitkan di yaumil ba'ats, dan Allah selamatkan lagi dari an-nar, Allah masukkan ke dalam al-jannah. Kemudian yang kedua, bayan anna du'a bil afiyah afdal du'a, penjelasan bahwasanya doa dengan afiyah, meminta afiyah, afdalu ad-du'a, adalah doa yang paling utama, yang paling afdal. Liannahu yashmalu umur ad-dunya wal akhirah, karena mencakup padanya perkara-perkara dunia dan akhirah, dunia dan akhirah. Wa yatadamman izalatus syurur al-madiyah, dan mengandung pula di dalamnya doa ini izalatus syurur al-madiyah, dihilangkannya kejelekan-kejelekan yang telah lalu. Wa tadamman, dan juga terkandung di dalamnya izalah wa hajba syurur al-adiyah, akan dihilangkan dan dihalangi darinya dari kejelekan-kejelekan yang akan datang. Ada ismah, ada penjagaan. Wa hadha min jawami'i kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk jamil kalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah berbicara dengan ucapan yang singkat tetapi mengandung makna yang dalam adanya, mencakup berbagai persoalan atau perkara-perkara di dalamnya. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk yang membedakan dengan rasul-rasul sebelumnya, keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau adalah jawamil kalim, yaitu tadi Rasulullah berbicara dengan kalimat yang ringkas tapi padat dengan makna dan dalam makna dan penuh hikmah. Seperti ini, beliau mengajarkan kepada kita doa yang ringkas tapi sangat mencakup dalam maknanya dan penuh hikmah penjagaan. Kemudian yang ketiga, pada yang ketiga, hirsus sahabah ala ma'rifati afdalid du'a, bagaimana semangatnya sahabah itu untuk mengenal dan atau mengetahui doa yang paling utama. Mereka para sahabah mencari tahu, akan nanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal-hal yang utama, bukan hanya doa tetapi perkara yang lain, perkara-perkara amal-amal yang paling utama, tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, ayul amal afdal, ayul amal habulillah. Demikian pula ini doa, amalan apa yang paling afdal, amalan apa yang paling cinta oleh Allah. Mereka tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena semangatnya beliau untuk beramal, mengamalkan amalan yang paling utama. Demikian juga dengan doa, banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka para sahabat tanya, mana doa yang paling afdal untuk dia kemudian berpegang dengan doa tersebut dan dia amalkan di dalam kehidupannya. Lima lahu min azimil manzila indallahi ta'ala, di mana para doa ini memiliki kedudukan yang tinggi, yang agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat, wa hadha yadullu ala annahu yanbaghi ala al-'abdi, ini menunjukkan bahwasanya sepantasnya bagi seorang hamba, ay yastaktsira ad-du'a bil 'afwa wal 'afiyah, sepantasnya bagi seorang hamba untuk memperbanyak doa dengan minta bil afwi wal afiyah. Allahumma inni as'aluka al afwa wal afiyah. Ini perbanyak, saya ucapkan minta kepada Allah. Dan juga yang kemarin kita sampaikan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini perbanyak juga karena ini doa-doa yang afdal yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi sepantasnya bagi seorang hamba untuk memperbanyak doa bil afwa bil afwi wal afiyah. Liannahu al umdah al kubra fi nailis sa'adah al ukhrawiyah. Karena ini merupakan umdah pokok yang utama yang besar di dalam meraih kebahagiaan ukhrawiyah, meraih kebahagiaan di akhirah, di antara dengan diampuninya dosa-dosa hamba. Ada empat faedah yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada pamannya Abbas Ibn Abdul Muttalib dan juga kepada umat secara keumuman. Nah, kita berbanyak kepada Allah, mengucapkan doa ini dan juga zikir pagi dan petang seperti yang disebutkan tadi. Kita berbanyak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ucapkan 3 kali. Kalau kau mengucapkan 3 kali, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya akan berjanji memberikan penjagaan kepadamu. Dan Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad. Tidaklah akan mengingkari dan menyalahi janjinya. Khanibidin rahimani rahimakumullah, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, telah selesai pembahasan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita masuk ke hadis yang lain yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari masih berkaitan dengan bab ini, bab berkaitan dengan doa. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Tafadhalu wa jazakumullah.